dengan wafat. Dua di antaranya wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Dan semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan rata-rata bahkan setelah menjanda dua kali, setelah pernah menikah dua kali, menjadi janda dua kali, baru kemudian menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum, walaupun ada yang baru menjanda satu kali. Kemudian ada dua lagi yang pernah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kepada keduanya tidaklah masuk hukum apa? Hukum istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dalam hukum para sahabat secara umum. Yaitu yang pertama Asma binti Nu'man. Yang kedua lah Umaymah binti Nu'man. Namun bukan dua bersaudara ya. Yang satu Asma binti Nu'man Al-Kindiyah. Yang ini Umaymah binti Nu'man Al-Juwayniyah. Umaymah inilah yang dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara dia mengatakan tatkala didekati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu billahi mink. Aku berlindung kepada Allah darimu." Sebagai istrinya Rasulullah mendekatinya. Namun kemudian justru dia mengatakan "A'udzu billahi mink." Maka diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ke-11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah dua, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan Aisyah bint Abu Bakrin radhiyallahu anhuma. Dan tidak, ulama tidak menentukan secara mutlak mana di antara dua itu yang lebih utama, karena masing-masing memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang satunya. Khadijah radhiyallahu anha, dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu keawalannya masuk Islam. Demikian juga kebersamaannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah, awal penyebaran Islam. Ini tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sementara Aisyah radhiyallahu anha punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha, itu penyebaran ilmunya. Ilmu yang dimilikinya dan penyebarannya. Hafalannya terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didakwahkannya, disebarkannya kepada umat ini. Ini tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Betapa banyak manfaat yang didapatkan oleh umat ini berkat hafalan Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah telah mensucikan dirinya, telah menyatakan bahwasanya dia suci langsung dari atas langit yang 7 yang tertera dalam Al-Quran surat An-Nur. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Mu'alif Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah juga menyinggung tentang hukum menuduh istri Nabi berbuat zina dengan mengatakan faman qadafaha bima bara'ahu Allah min faqad kafara billahil azim. Maka menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat kotor yaitu perzinahan, maka kalau tuduhan tersebut ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka kafir bi ijma'il ulama. Karena itulah mendustakan Al-Qur'an. Adapun kalau tuduhan itu diarahkan kepada selain Aisyah radhiyallahu anha, maka yang paling benar di antara dua pendapat ulama adalah dia pun kafir. Karena celaan jelek kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena celaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena al-khabisat lil-khabisin, orang-orang yang jelek itu, yang buruk itu, yang tidak suci itu, untuk wanita-wanita yang tidak suci, juga untuk laki-laki yang tidak suci. Demikian Allah berfirman. Maka tuduhan kotor kepada istri Nabi sama dengan tuduhan kotor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat yang benar dari antara pendapat ahlul ilmi tentang menuduh kotor kepada selain Aisyah radhiyallahu anha dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun kafir. Kemudian beliau sampaikan juga tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi apa yang beliau sampaikan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, kemudian kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang bertentangan dengan madhab Khawarij dan madhab Rafidah. Dan secara khusus beliau juga menyebutkan tentang Muawiyah radhiyallahu an. Beliau katakan wa Muawiyah tu khalul mu'minin wa katibu wahyillah ahadu khulafail muslimin radhiyallahu anhum. Dan Muawiyah adalah paman bagi kaum mukminin, penulis wahyu Allah Ta'ala. Ini salah satu dari penulis wahyu Allah Ta'ala dan salah satu dari khalifah bagi kaum muslimin. Semoga Allah meridhai mereka. Yang dimaksudkan Muawiyah di sini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau masuk Islam tatkala tahun Fathu Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah. Di masa Umar Khattab beliau menjabat gubernur di Syam dan terus menerus dia menjabat gubernur di Syam sampai kemudian dia menjabat khalifah pada tahun 37 Hijriah. Dan kaum muslimin bersatu padu di bawah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu an setelah Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada beliau. Dan beliau adalah termasuk salah satu dari penulis wahyu, wafat pada tahun 60 Hijriah pada usia 78 tahun. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan tentang beliau dan memujinya di sini sebagai bantahan bagi orang-orang Khawarij yang suka mencacinya, suka mencelanya. Beliau dikatakan paman kaum mukminin karena saudara laki-laki dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Habibah. Kalau istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin, maka saudara laki-lakinya lah paman bagi kaum mukminin. Namun ulama berselisih pendapat, apakah saudara laki-laki dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai paman bagi kaum mukminin? Dan pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ini amat sangat banyak. Kepercayaan beliau untuk menunjuknya sebagai penulis wahyu ini sudah merupakan tazkiyah tersendiri. Tidak akan mungkin diamanai untuk menulis wahyu kecuali orang yang Rasulullah betul-betul tahu persis tentang kejujurannya, ketakwaannya. Maka meragukan keimanan Muawiyah bin Abi Sufyan akan berdampak meragukan kesohihan Al-Quran, karena beliau adalah salah satu penulis wahyu. Di samping pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tazkiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka memuji Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Seperti Ibnu Abbas mengatakan, beliau adalah faqih. Innahu faqihun. Muawiyah adalah seorang yang faqih. Demikian juga Abu Darda mengatakan, ma ra'aitu ahadan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asba salatan bi Rasulillah sallallahu bi Rasulillah min amirikum hadza, yakni Muawiyah. Aku tidak melihat seorang yang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih persis salatnya sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Amir kalian ini, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentang ulama-ulama yang menggelari Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khal bagi kaum mukminin, di antaranya adalah Imam Ahmad, Imam Ibnu Battah, kemudian Imam Al Jusqani, kemudian Ibnu Asakir dan Ibnu Katsir. Itu diantara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menggelari Muawiyah bin Abi Sufyan paman bagi kaum mukminin. Nah, demikian ikhwafiddin nasallallahu yakum. Kita istirahat sebentar. Masih satu session lagi tentang kewajiban untuk asam wa ta'ah li'aimatul muslimin wa umara'il mu'minin, baik kondisi mereka baik maupun buruk. Insyaallah pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai pasal atau poin ke-91 tentang permasalahan khilafah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.